Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur pada hari-hari yang sudah dekat dengan hari raya Idul Adha, semua kita untuk dituntut berkorban, bukan saja dengan menyembelih kurban, tapi kita harus berkorban dengan segala apa yang kita merasakan nikmat di mata kita, terutama yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana ayat yang sebelumnya dikatakan, la'allaka tardha, Allah akan memberikan kesenangan terhadap apa yang kita sudah rasakan. Insyaallah kita akan membawa dan mendapatkannya itu kelak di akhirat nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini 131 dari surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih ajwazan minhum jahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah. Artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar dalam ayat yang sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melihat kepada pembangkang ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula terpengaruh dengan apa yang mereka terima dari kenikmatan. Sesungguhnya ketahuilah, kenikmatan yang Allah berikan itulah lebih kekal dan abadi. Maka kesenangan itu sebetulnya Allah akan berikan kepada orang-orang yang mukmin dan beriman sesuatu yang lebih menyenangkan dari apa yang telah mereka rasakan atau terima selama ini. Allah Subhanahu wa taala akan lebih baik daripada semuanya ini. Dengan itulah Allah meridhai terhadap apa yang mereka lakukan sejak saat ini dan tidak akan murka lagi selama-lamanya. Itulah kesenangan yang sangat indah. Maka pada ayat ini, supaya kita tidak melihat ke belakang bagaimana mereka dengan kemungkarannya, dengan melanggar perintah Allah, dengan bangganya mereka melakukan maksiat, dan jangan kita sampai terpengaruh sehingga kita akan mendapatkan dan yakin kita nikmat yang mereka rasakan itu tidak akan kekal. Yang akan kekal itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di sini, yaitu rizqu rabbika khairu wa abqa. Artinya adalah rizqu rabbika di sini diartikan adalah pahala yang Allah berikan atas terhadap orang-orang yang sabar, dan ia merasakan sedikit sekali, ia merasakan nikmat yang lebih banyaknya cobaan. Insyaallah mereka akan mendapatkan rezeki nanti di sorga. Allah akan membukakan semuanya terhadap orang-orang mukmin. Bahkan di dunia juga mereka akan rasakan dan kemenangan itu disebabkan satu saja Allah berikan senjata, yaitu tentang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang berbahagia, pada ayat 131 dari surat Thaha ini kita dapat mengambil 3 poin penting. Yang pertama, semua memiliki bakat dan keterampilan. Asah keterampilan dan bakatmu dengan belajar. Kuatkan iman dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mengkaji firman-Nya. Tidak usah melirik orang lain dengan keberhasilan dia. Anda memiliki potensi untuk juga berhasil seperti dia. Tidak usah latah orang mau jadi gubernur, awak pun mau jadi gubernur. Orang mau masuk PNS, awak pun mau masuk PNS. Kenali dirimu dan asah. Itu poin pertama yang disebutkan Allah dengan firman-Nya pada ayat 130 tadi yang berbunyi wala tamuddanna ainaka ila mamatta'na bihi, jangan tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada orang lain. Itu poin pertama. Poin kedua, hidup ini adalah ujian. Kaya ujian bagi si miskin. Orang kaya adalah ujian bagi si miskin. Apakah dia bisa bertindak untuk tidak menjadi orang yang iri? Miskin adalah ujian bagi si kaya. Apakah dia gemar membantu orang-orang yang susah? Maka yang berhasil bukan miskin kalah dan kaya menang, tidak. Miskin yang tidak iri adalah orang yang berhasil. Kaya yang gemar membantu adalah orang-orang yang sukses dalam ujian. Ujian itu tidaklah salah. Yang salah adalah orang yang gagal dalam menempuh ujian. Yang ketiga dan yang terakhir, visi mukmin ialah meraih ridho Allah. Ini dikenal dengan firman Allah, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Apa visi kita di dunia ini? Meraih ridho Allah. Meraih ridho Allah adalah puncak prestasi yang perlu dijadikan cita-cita apapun pekerjaan kita. Menjadi pegawai, jadikanlah ridho Allah sebagai visi. Menjadi pekerja di perusahaan, jadikan ridho Allah sebagai visi. Menjadi pekerja wirausaha, pedagang, jadikan ridho Allah sebagai visi. Karena apa? Hidup ini menjadi hampa kalau tidak karena meraih ridho Allah. Banyak manusia hidup dan mati. Hidup lagi yang baru, mati lagi. Tetapi betapa banyak mereka tidak tahu apa tujuan dari hidup ini. Di sini Allah menegaskan yang paling baik, the best of the best, the top of the top, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, karunia Tuhanmu, rezeki Tuhanmu berupa kerelaannya, itu adalah yang terbaik dan itulah yang kekal. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita meraih segala kemenangan tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak kita akan merasakan nikmat itu. Itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya itulah kata Allah, rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Rasulullah dan seluruh umatnya, khairun itu adalah lebih baik, wa abqa itu adalah lebih kekal. Berarti apa yang kita dapatkan di dunia belum tentu itu kekal, disebabkan mungkin karena keburukan mereka itu sesat, karena keburukan mereka itu tidak mau lagi menjalankan perintah Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, keburukan tidak menimpa dia, kesenangan yang menimpa dia, mereka itu juga jauh dari rahmat Allah, jauh dari perintah Allah. A'udzubillahi min dzalik. Banyak manusia yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, buruk kita dapatkan, baik kita dapatkan, maka kita haruslah untuk terus mempertahankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita panjangkan mata kita untuk melihat orang lain terhadap apa yang sudah diberikan kepada mereka. Tapi ingatlah, dengan apa yang sudah diberikan bersabarlah. Mudah-mudahan dengan sabar itu akan mendapatkan terus nanti di sisi Allah nikmat yang tiada terhingga. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.